Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca bait yang ke-33 dari risalah Al-Qawaidul Fiqhiyah tentang an-nakirat fi siyaqin nafi dan juga an-nakirat fi siyaqi an-nahi, isim-isim yang nakirah ketika berada pada susunan jumlah nafiyah atau nahiyah, itu memberikan faedah umum, memberikan faedah umum. Taib masih berbicara tentang lafadz-lafadz yang memberikan faedah umum. Beliau berkata pada bait berikutnya yang ke-34, qala al-muallifu Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullul umumi ya ukhayya fasma'a. Demikian pula kata man dan ma, keduanya memberikan faedah umum. Keduanya memberikan faedah umum. Beliau berkata dalam syarah, man dan ma tufidani, keduanya memberikan faedah al-umum, al-mustaghriq, yang mencakup likulli ma dakhala alaih, mencakup segala sesuatu yang keduanya masuk ke dalamnya. Contoh misalnya ikhwatil kiram, untuk kata man, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan suratul Hajj ayat yang ke-18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya, man siapapun yang ada di langit-langit, waman fil ard, dan siapa yang ada di bumi. Naam, ini memberikan faedah umum. Al-malaikah yasjudu lillah, semuanya sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, man di sini umum, siapapun, apakah itu al jin wal ins, jin atau manusia, minal mukallafin, al dzakar awil unsa, al ajam awil arab, siapapun yang dia amila salihan, dia beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, muttabian lis sunnah, wa huwa mu'minun ay mukhlishan lillah, wa alal iman alal islam, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka kerjakan. Naam. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, man di situ memberikan faedah al-umum. Naam. di dalam ayat ila ghairi dzalika minal ayat. Taib, kemudian kita masuk kepada hadis. Wa kadzalikal ahadits. Demikian pula man di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samaa'id dunya fayaqul man dzal ladzi yad'uni, man dzal ladzi yad'uni fa astajiba lahu, man dzal ladzi yas'aluni fa u'tiyahu, man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfira lahu. Taib, beliau memilih hadis ini. Naam, tadhkiran lana, mengingatkan kepada kita semuanya tentang akidah al-ulu wa al-akidah al-kalam wa anna Allah yatakallam wa sifat nuzul lillah azza wa jalla. Al-la'iq bi jalalihi wa 'azamatihi. Sifat nuzul, turunnya Allah, yang sifat ini adalah ya kekhususan bagi Allah jalla wa ala, ya, sesuai dengan keagungannya ya dan juga kemuliaannya. Yanzilu rabbuna, rabb kita turun, kullalailah setiap malam, ila samaid dunia, ke langit dunia. Naam, dalam sebagian riwayat, hina yabqa thuluthul lail al akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah jalla wa ala berfirman ketika itu, man dzalladzi yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Man, siapa saja, al jin wal ins, na'am, al mudhnib atau ghair mudhnib, na'am, semua diperintahkan untuk berdoa, dimotivasi, didorong untuk berdoa. Naam, siapa saja yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni, siapa saja yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa saja yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfirullah, aku akan beri dia ampunan. Naam, ini termasuk diantara sa'ati rahmatillah, luasnya rahmat Allah jalla wa'ala. Naam, wal ahadis allati fiha man qala kadza aw man fa'ala kadza falahu kadza ya'um kull man qala aw fa'ala dhalik. Demikian pula hadis-hadis yang di situ ada kalimat man qala kadza. Naam, seperti man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan di tanamkan untuknya satu pohon korma di jannah. Naam, siapa saja yang membaca doa ini, zikir ini, subhanallahil azim wa bihamdih, naam, akan ditanamkan untuknya satu pohon korma fil jannah. Fal yuksir min hadza adzikr, maka disunahkan untuk memperbanyak zikir ini. Naam, taib, subhanallahil azim wa bihamdih, dan yang semisalnya, man fa'ala kadza, siapa yang melakukan ini, nah, maka falahu kadza, maka dia akan mendapatkan ini dan ini. Naam, ini ya'um, maka man bersifat umum, mencakup semua yang mengucapkan zikir itu atau semua yang melakukan perbuatan itu, amalan itu. Naam, wallahu ta'ala lamusawab. Ini contoh kalimat atau kata man, baik di dalam Al-Quran atau di dalam mada al-hadis. Wa kadzalika ma, disebutkan sekarang contoh. Wa misalu ma, contoh kata ma. Ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah ma, semua. Semua, fis samawat, yang ada di langit-langit, wa ma fil ard, dan semua yang ada di bumi, semuanya milik Allah jalla wa ala. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, wa ma bainahuma, bainas samai wal ard, al hayawanat wal ins wasyajarah wal ahjar, semuanya lillah, milik Allah. Naam. Juga firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi." Dan tidaklah apa yang dikandung oleh semua wanita atau apa yang dikandung oleh hewan-hewan, nah, atau apa yang dilahirkan, semuanya itu tidak lepas dari ilmu Allah. Yani ilmu Allah mencakup semuanya itu. Ma tahmilu min unsa, atau apa yang dilahirkan, wala tadau illa bi ilmi. Naam. Juga firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Dan apa saja yang kamu infakkan, ya, tanpa kecuali emas, perak, waktu juga yang kamu infakkan, nah, atau tenaga yang kamu keluarkan fi sabilih, di jalan Allah, wa ma anfaqtum, apa saja yang kamu infakkan, min kathirin atau min qalilin, sedikit atau banyak, fahuwa yukhlifuhu, mesti akan diganti oleh Allah, fahuwa yukhlifu, ya, tidak ada yang sia-sia. Nah, harta yang kamu keluarkan, tenaga yang kamu keluarkan, waktu yang kamu sediakan, ya, untuk Allah Jalla wa Ala, Dia akan menggantinya. Fahuwa yukhlifuhu. Taib. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini juga ma yufidul umum. Semua, apa saja, segala sesuatu yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuh, maka ambillah. Nah, taib. Maka al-asal, pada asalnya, kalau Nabi mengucapkan sesuatu, memerintahkan, ya, untuk kita lakukan, selama tidak ada takhsis, khususiyah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kadzalika fi'luhu, ya, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Khuduh, ambillah dia. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fantahu, tinggalkan. Naam. Dan seterusnya, ma di sini memberikan faedah umum. Fa tadabbar hadhil ayah atau hadhil ayat, coba kamu renungkan, tadabburi ayat-ayat ini semuanya, wa ma fi ma'naha, dan apa yang ada di dalamnya berupa makna, yan fatih laka babun azimun min abwabi fahmin nusus, sungguh akan terbuka bagimu pintu yang sangat besar, ya, min abwabin nusus au min abwabi fahmin nusus, di dalam memahami apa nusus. Naam. Dan memang hidup kita ini, ya, terikat dengan nusus, karena ilmu itu, ya, Alkitab was Sunnah, yang kita baca adalah nusus Alkitab was Sunnah. Kalau kita memahami ini, maka akan terbuka lebar, ya, pintu ma'rifah, ya. Naam. Betapa banyak ayat-ayat yang seperti ini, ya. Taib. Man, ma, alladhi, alladhani, yang keduanya, yufidani, mada, memberikan faedah al-umum, memberikan faedah al-umum. Naam. Wabillahi taufiq. Dilanjutkan ikhwan, bait yang ke-35, ini juga masih satu pembahasan. Wa mithluhul mufradu idh yudhafu, fafham hudita rusda ma yudhafu. Wa mithluhu, demikian pula, ya, demikian pula memberikan faedah umum. Al-mufrad, isim yang mufrad, idh yudhaf, jika diidhafahkan. Fafham hudita, ya. Naam. Maka fahamilah kaidah ini, engkau akan mendapatkan rusd, ya. Engkau akan mendapatkan bimbingan, engkau akan, ya, terbimbing. Naam. Taib. Ya'ni maksudnya, annal mufrada al-mudhaf ya'um umum al-jam' isi mufrad, ketika diidhafahkan akan memberikan faedah umum, sebagaimana, ya, kalau dijamakkan, kalau isim tadi jamak. sehingga wa yastaghriq jami'al ma'na, sehingga mencakup semua makna. Ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di situ ada kalimat ni'matun. Ni'matun di situ mufrad dan dia mudhaf ila ar-rabb. Ni'mati rabbika. Bukan ni'am, ni'am jamak dari ni'mah. Nah, fi'alun itu jamaknya. Ni'amun. Tapi di sini dia mufrad. Ya. Jadi bukan diterjemahkan dan adapun satu nikmat Rabbmu, tidak. Bukan satu nikmatnya nih. Dan adapun nikmat-nikmat Rabbmu. Ya. Fahadis, maka kisahkan, ceritakan. Naam. Taib. Atas semua nikmat Allah wajib kita untuk mensyukurinya, ya. Taib. Dan menceritakannya mimbabil syukur lillah azza wajal. Nah, jadi tahadus di sini adalah menceritakan mimbab, yakni tahadus bini amillah. Taib. Jadi nikmat di sini memberikan faedah umum. Juga firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, semua nikmat Allah, la tuhsuha. Ya'um, ya. Jadi kalimat nikmati rabbika, nikmat Allah ini memberikan faedah umum semua nikmat, baik nikmat diniyah atau duniawiyah. Nikmat diniyah atau nikmat duniawiyah. Terlebih nikmat diniyah ini lebih daripada nikmat mada duniawiyah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Wa qawluhu, juga firman Allah jalla wa ala, ya ibadi. Wa huwa kathir fil kitab was sunnah. Yadkhul fi jami'al ibad. Ketika di dalam ayat atau dalam hadis dikatakan ya ibadi. Ibadun ini mufrad mudhaf ila dhamir mutakallim. Ya ibadi, yani wahai hambaku semuanya. Taib. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Naam. Juga firman Allah, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Taib. Kalimat 'abdihi ini tertuju kepada satu orang, yaitu siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Nah, sekarang kita sedang membahas mufrad mudhaf. Abdun di sini mufrad. Mudhaf ila dhamir ha. Abdihi. Nah, terus mana yang memberikan faedah umum? Disebutkan oleh beliau faedah muhimmah di sini, ikhwan. Isyaratun ila qiyamihi bi jami'i wadha'ifil 'ubudiyyah. Hadza yani madh lin nabi alaihi salatu wassalam, sanjungan pujian ya untuk nabi alaihi salatu wassalam. Fa hatanil ayatan, dua ayat ini tasyrif, pemuliaan ya atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika disebutkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, padahal kita semuanya hambanya. Nah, semua hamba Allah tanpa kecuali, namun di sini disebutkan secara khusus beliau. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Ini isyarah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qad qama bi jami'i wadhaifil 'ubudiyyah. Beliau telah melaksanakan semua sisi-sisi penghambaan kepada Allah. Ya. Fa huwa afdalul ibad, afdalu ibadillah. Nah. Taib, beliau afdalus syakirin, imamus syakirin, wa imamul mutawakkilin. Kalau berbicara tentang tawakkul, fahuwa sayyidul mutawakkilin. Kalau berbicara tentang mada al-ibadah, sayyidu al-abidin. Naam. Semua ada pada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah mencapai kesempurnaan basyariyah. Ya, kesempurnaan ubudiyah lillahi jalla wa ala. Naam. Beliau pun dijadikan khalil oleh Allah jalla wa ala. Naam. Dan beliau mengatakan, seandainya aku boleh menjadikan ya, seorang menjadi khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar khalila. Walakinallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Namun Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim alaihi salatu wasalam menjadi khalil. Yakni beliau telah mencapai puncak-puncak al-mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, li qiyamihi bi jami'i wadhaifil ubudiyah, karena beliau telah menyempurnakan semua ya tugas-tugas beliau sebagai hamba Allah jalla wa ala. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, dua bait yang menyempurnakan pembahasan tentang apa-apa yang memberikan faedah umum ya di dalam nusus ya Alkitab wa As-Sunnah. Barangkali yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.